Yang dilakukan oleh bapak-bapak di perwakilan RI, kita sudah mencoba mempunyai semacam bahan yang kita persiapkan. Dalam kaitan ini, kita juga ingin memberikan semacam pelayanan tindak lanjut setelah promosi program. Sebab kalau masyarakat sudah disuluh, kemudian dia sudah mempunyai semacam kesadaran untuk memasuki proses yang benar, maka harus ditangkap dengan pelayanan employment service atau antar kerja. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita ingin juga mencapai suatu tujuan menghindari ekses penampungan calon TKI yang sekarang ini banyak dilakukan, dinamakan menjadi stok secara fisik, dalam bentuk dormitory stock dengan segala macam eksesnya. Saya rasa permasalahan ini sangat mempengaruhi apa yang kita namakan tadi akar dan menjadi sumber permasalahan yang menimbulkan ekses. Kemudian yang keempat, dalam pra penempatan, memang ini yang panjang kita berbicara karena memang inti permasalahan yang keempat, penyiapan kualitas calon TKI. Kegiatan ini ingin kita konsentrasikan untuk penyiapan kondisi fisik, mental, dan disiplin calon TKI, penyiapan kemampuan berkomunikasi, tapi ini kelemahan-kelemahan yang banyak menjadi faktor sebab dari masalah di luar negeri, apakah dalam bahasa internasional, biasanya bahasa Inggris diperlukan, kemungkinan juga diperlukan kemampuan berkomunikasi dengan bahasa negara tujuan penempatan. Dan penyiapan kualitas yang lain tentu menyangkut aspek teknis keterampilan kerja dan pelatihan di dalam rangka kita juga mengantisipasi kalau sudah ada informasi dari hasil pengkajian pasar. Lembaga yang terkait tentu ada suatu tim profesional pelatihan fisik, mental, disiplin. Pengalaman selama ini kita menggunakan profesi dari bapak-bapak yang mempunyai organisasi yang disiplin, dalam hal ini adalah dari segi unsur APRI yang selama ini kita mohon juga berpartisipasi, di samping juga lembaga profesional mengenai pendidikan dan latihan, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun yang swasta, tentu sejauh memenuhi kriteria dengan sistem akreditasi sesuai ketentuan. Tujuan kita memang menyiapkan kualitas sesuai dengan persyaratan yang diperlukan oleh pasar kerja dalam semua aspek. Meningkatkan upaya unggulan dari yang kompetitif menjadi unggulan, dari yang komparatif dengan unggulan kompetitif untuk memenangkan persaingan. Di samping juga mencoba secara bertahap, kita ingin memasuki kondisi sumber daya manusia Indonesia yang mampu memenuhi standar kompetensi internasional. Inti kegiatan yang kelima, rekrut calon tenaga kerja untuk proses penempatan. Di sini sudah tidak bisa bermain lagi. Kalau akan merekrut untuk proses penempatan, harus lebih dulu ada pengujian kelengkapan dan kebenaran dasar untuk melakukan rekrut. Apakah itu job order, recruitment agreement, ini biasanya ada suatu dasar dari pihak penyelenggara dengan prinsipal mitranya. Tetapi yang selama ini kurang mendapat perhatian adalah mengenai kelengkapan tentang perjanjian serta perjanjian kerja maksudnya, serta hak dan kewajiban TKI di tempat kerjanya nanti. Yang populer kita kenal dari Malaysia, mengintroduksi yang dinamakan term of service. Jadi ini rekan dari Malaysia sudah sangat populer, sebelum merekrut tenaga kerja dari Indonesia diberikan dulu term of service-nya atau informasi mengenai pekerjaan yang akan dilakukan oleh tenaga kerja. Di samping juga standar contoh dari perjanjian kerjanya terdiri dari klausula-klausula yang menggambarkan hak dan kewajiban. Dengan kejelasan dokumen-dokumen itu, baru dilakukan suatu proses rekrut untuk penempatan, dan di sini sudah diikat dengan suatu perjanjian. Jadi menjamin kepastian, tenaga kerja kalau sudah dimasukkan dalam proses rekrut untuk penempatan, tidak ada alasan mengenai tidak diberangkatkan dengan segala macam aksesnya. Jadi intinya, kalau sudah sampai ke sini, maka kita harus betul-betul mempunyai dasar yang benar mengenai rekrutnya, dan pasti ada suatu penempatan berdasarkan perjanjian dan perencanaan yang kita buat. Kembali instansinya di sini mempunyai semacam posisi peranan pemerintah, segi pemerintah daerah, karena bagaimanapun tenaga kerja itu berasal dari daerah wilayah tertentu, dan juga peran dari lembaga swasta dengan mekanisme ketentuan persyaratan perizinannya. Kemudian persiapan pemberangkatan, ini sudah mulai masuk penyiapan. Yang keenam, persiapan pemberangkatan, kita mempunyai sesuatu sistem di mana orientasi pra pemberangkatan, dan itu di dalam matriks sudah sangat jelas digambarkan apa yang perlu disampaikan sedetail-detailnya, untuk tidak menjadi pertanyaan setelah sampai di sana baru kami tidak mengerti kalau ternyata di sini keadaannya seperti ini dan sebagainya. Kelembagaannya jelas, apakah itu instansi pemerintah, lembaga dan perusahaan jasa yang menempatkan, dan juga perusahaan yang secara profesional menangani secara khusus berdasarkan kerjasama operasional untuk melakukan apa yang dinamakan orientasi pra pemberangkatan. Dan tujuan kita jelas kembali menghindari ekses masalah pemberangkatan TKI akibat pemberangkatan itu tanpa diberikan dokumen resmi, tanpa pembekalan informasi, tanpa petunjuk-petunjuk yang praktis diperlukan oleh TKI nanti pada waktu dia berada di luar negeri. Dan berbagai institusi yang kita ingin libatkan sehingga mempunyai satu kemampuan bagaimana metode yang praktis dan efektif untuk melakukan orientasi pra pemberangkatan. Termasuk di sini kami mohon bisa mengefektifkan fungsi perwakilan di luar negeri sebagai sumber bahan informasi untuk meningkatkan kualitas penyiapan pemberangkatan TKI. Karena tentu bapak-bapak yang di sana mungkin adat kebiasaannya, hal-hal yang tabu, kadang-kadang perkembangan dari suatu sistem hukum ketenagakerjaan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Yang ketujuh, teknis pemberangkatan TKI. Ini saya rasa sebenarnya sudah menjadi semacam prosedur tetap bagaimana handling tenaga kerja itu berangkat melalui pintu-pintu embarkasi, apakah pelabuhan udara, apakah pelabuhan laut. Tetapi yang di sini akan kita kembangkan adalah desentralisasi embarkasi. Jadi yang selama ini seolah-olah semua pemberangkatan itu mesti berangkat dari pintu Jakarta, maka untuk sistem ini nanti akan dipersiapkan yang tadi dikaitkan dengan kelahiran keberadaan badan balai pelayanan penempatan TKI di daerah-daerah. Jadi saya rasa ini adalah hal-hal yang sifatnya sudah sangat teknis rutin, bagaimana prosedur tetap pemberangkatan TKI. Kemudian kita sampai pada subsistem yang keempat dari suatu, yang ketiga dari keseluruhan sistem, yaitu mengenai purna penempatan TKI ke luar negeri. Saya agak lari tadi, saya pikir sekarang baru 11 kurang ya, jadi mohon maaf ini. Ini merupakan suatu subsistem yang selama ini masih belum mendapatkan suatu proporsi perhatian dalam keseluruhan dari program penempatan TKI ke luar negeri. Kita mencoba mengembangkan kegiatan yang diawali dari suatu pemikiran bagaimana pembinaan dan perlindungan tenaga kerja purna kerja luar negeri. Karena ada hal-hal yang ternyata bukan hanya masalah-masalah sosial ekonomi, tetapi juga menyangkut yang lebih jauh terhadap sendi-sendi kehidupan keluarga tenaga kerja yang pulang dari luar negeri. Kalau setelah mendapatkan nilai tambah, habis dikonsumsi, balik lagi berangkat ke luar negeri, sehingga satu keutuhan rumah tangga keluarga TKI itu akan menjadi tidak berada pada suatu kenormalan. Dalam arti, kalau yang berangkat terus-menerus, siklusnya berlangsung tanpa suatu batas akhir, tentu rumah tangga dan keluarga itu akan terpengaruh. Jadi kegiatan ini, di dalamnya ada aspek perlindungan pada waktu kedatangan TKI. Memang kedengarannya agak janggal, pulang kembali ke tanah airnya dengan suatu harapan yang berbunga-bunga kebahagiaannya. Tapi kadang-kadang yang secara realita dihadapi adalah ketemu perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan dari pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan apa yang dengan susah payah diperoleh oleh saudara-saudara kita dari luar negeri. Dan ini berbagai macam cara dipergunakan, termasuk menyamar menggunakan atribut-atribut seolah-olah menjadi petugas dari pemerintah, yang banyak selama ini dimanfaatkan adalah dengan seragam pegawainya Depnaker, dengan lencana dan lain sebagainya. Tapi jelas konsep kita adalah ingin mencoba memberikan perlindungan semenjak saat kedatangan. Kemudian ada suatu pengelolaan fasilitas di transito pemulangan TKI ke daerah asal. Nah, di situ di dalam metrik sudah kita gambarkan apa-apa saja yang nanti dilakukan di dalam transito pemrosesan untuk pemulangan ke daerah. Kemudian yang ketiga, ternyata juga diperlukan adanya suatu proses penyelesaian masalah atau kasus. Dan ini kita kembangkan di mana perlu pemberian advokasi lanjutan terhadap hal-hal yang belum selesai pada waktu tenaga kerja kita masih di luar negeri, sudah dengan kondisi membawa masalah yang belum selesai dipulangkan. Dan siapa yang bertanggung jawab, ini nanti akan kita rumuskan bagaimana mekanisme pelaksanaan advokasi lanjutan tersebut. Kemudian kembali masalah perlindungan, kita pertegas lagi, kita namakan perlindungan yang rehabilitatif. Ternyata kalau tenaga kerja kita diberangkatkan ke luar negeri dengan diberi kesiapan mental untuk mampu mengadaptasi keadaan, budaya dan lain sebagainya luar negeri, setelah kembali dari luar negeri yang kadang-kadang 2 tahun bisa diperpanjang lagi dan sebagainya, dia mengalami suatu proses balik untuk menyesuaikan dengan keadaan di dalam negeri. Jadi ada istilah di sini perlindungan rehabilitatif. Belum lagi termasuk beberapa kasus menunjukkan tenaga kerja pulang dalam kondisi yang, mohon maaf, secara psikologis ternyata dia tidak dalam kondisi yang sebenarnya. Ada permasalahan yang dinamakan stres dan lain sebagainya. Ternyata selama ini masih sedemikian rupa kita lepaskan kembali kepada daerah tempat dia berasal dengan tidak mendapatkan sentuhan-sentuhan atensi kepedulian. Maka dengan sistem yang baru ini kita mencoba mengembangkan suatu sistem perlindungan yang bersifat rehabilitatif. Dan yang terakhir, kita dalam rangka purna penempatan ingin melakukan suatu pembinaan potensi sosial ekonomi dari tenaga kerja dengan nilai tambahnya, baik yang berbentuk materi maupun nilai tambah yang berbentuk pengalaman, kepercayaan dirinya, kemampuan kemandiriannya. Ini selama ini juga kurang mendapat sentuhan, kembali ke daerahnya dengan terserah apa yang terjadi. Di sini kembali ketemu suatu permasalahan yang kadang-kadang sedemikian menyedihkan. Apa yang diperoleh dengan segala macam bentuk pengorbanannya, ternyata yang mengambil keuntungan adalah pihak-pihak lain. Dan di dalam konteks ini, kita ingin mencoba, apakah tidak perlu kita pikirkan bagaimana memadukan potensi tenaga kerja yang pulang dari luar negeri dengan harapan insya Allah ada nilai tambah materi yang cukup, itu dipakai dalam rangka mempercepat perwujudan pembangunan ekonomi rakyat di daerah pedesaan dengan memanfaatkan, tentu di sini memerlukan bimbingan-bimbingan pembinaan. Tetapi jelas di dalam pembahasan kita mengenai persoalan ini tidak lagi diterapkan dengan bentuk top down kebijaksanaan keseragaman proyek-proyek mereka. Biarlah mereka tumbuh dan memilih apa kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan dengan modal yang dia miliki, dengan pengalaman yang dia peroleh. Jadi ini nanti akan menjadi sesuatu yang kami mohonkan dalam diskusi kelompok untuk purna penempatan dipertajam. Karena sebenarnya sayang, kita berbicara devisa kadang-kadang dari remiten, dari pemerintah daerah mengekspos. Ada yang satu hari 1 miliar rupiah. Kemarin dari raker Departemen Tenaga Kerja dinyatakan salah satu provinsi bisa mengakumulasikan suatu angka remiten yang dikirim tenaga kerja dari luar negeri untuk wilayah yang berasal dari provinsi itu. 1 miliar rupiah satu hari masuk. Nah, kemana dan bagaimana kita mendaya gunakan semua potensi itu? Nah, kelembagaan yang kita ingin fungsikan di dalam rangka kegiatan ini adalah instansi lembaga pengelola penanggung jawab waktu kepulangan di bandara atau pelabuhan laut desembarkasinya, karena di situ sudah mulai terjadi ancaman-ancaman terhadap keselamatan baik dirinya maupun harta bendanya. Kemudian yang kedua adalah perusahaan atau lembaga organisasi profesi yang berkompeten. Di sini sudah mulai ada semacam pemahaman porsi tanggung jawabnya antara pemerintah dengan perusahaan jasa atau asosiasinya, yang menangani dan BUMN jasa angkutan yang dipercaya dari bandara ke tempat transito, termasuk sampai kepada perusahaan jasa pengelolaan pemulangan TKI sampai ke daerah asalnya, dan termasuk tadi kita juga melibatkan kelembagaan bantuan hukum berdasarkan kerjasama operasi dengan lembaga PJTKI yang tenaga kerjanya masih menghadapi permasalahan dan perlu selesai. Tidak boleh menutup mata, tidak boleh seolah-olah tidak tahu, langsung aja cepat-cepat diantar pulang biar menderita dengan tidak ada penyelesaian. Jadi kita mulai ke sana berpikir kita. Yang ketiga adalah instansi lembaga profesional, termasuk dalam hal ini koperasi. Kita harapkan koperasinya tenaga kerja, itu yang lebih tepat. Termasuk keluarganya yang ditinggalkan. Untuk berkoordinasi dengan program yang dinamakan pembinaan TKI Purna Kerja Luar Negeri. Ini yang kita lemparkan agar nanti di dalam diskusi kelompok benar-benar mendapatkan suatu pengembangan, masukan-masukan bagaimana implementasi dari konsep pemikiran sistem ini. Lanjut pada tujuan. Di sini kita mempertegas sekali lagi pemberian pelayanan, kemudahan, kelancaran, keamanan dalam rangka perlindungan paripurna kepada TKI. Baik pada proses kedatangan di lokasi desembarkasi, akomodasi transito kepulangan TKI, termasuk juga angkutan pemulangan TKI ke daerah asal. Mempermudah pendataan. Nah, di sini kadang-kadang masih dianggap hanya sebagai kebutuhan sampingan. Pada proses kepulangan ini ternyata dari pengalaman bisa dijadikan suatu kesempatan untuk melakukan pendataan di dalam rangka memberikan bantuan tindak lanjut dalam keadaan TKI sakit, ada urusan administrasi yang diselesaikan, bantuan advokasi lanjutan, pelayanan TKI yang cuti dalam proses re-entry visanya dan lain sebagainya, termasuk perlindungan rehabilitatif yang diperlukan tadi. Kemudian sumber data statistik ini akan diperoleh secara primer dengan suatu analisis objektif dari apa yang kita rekam kondisi gagal atau berhasilnya TKI yang kembali dari luar negeri, bukan karena cerita siapapun yang dengan kepentingan-kepentingan subjektif tertentu, sehingga dapat dilakukan menjadi dasar evaluasi kinerja dari perusahaan yang bersangkutan. Jadi kita mempunyai suatu data yang objektif primer untuk dilakukan suatu analisis. Kemudian dari data tersebut, kita juga berupaya dapat menyempurnakan kebijakan penempatan TKI atas dasar, fakta, dan kondisi yang objektif dari kepulangan TKI. Dan yang terakhir, pembinaan potensi nilai tambah dari TKI Purna Kerja tadi di dalam rangka membangun kemampuan dan pemberdayaan sosial ekonomi rakyat di daerah pedesaan. Saya rasa dari bagian pertama penyajian rancangan sistem ini kami cukupkan sampai di sini dengan catatan bahwa permohonan kami adalah pendalaman melalui metrik yang disiapkan pada materi yang dibagikan itu nanti menjadi fokus bagaimana kita mengembangkan kira-kira konsep aplikasi atau pelaksanaan dari sistem yang bersangkutan. Dengan segala macam kekurangan dan kelemahan yang ada pada kami waktu penyampaian ini, kami mohon maaf. Dan akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 14 sampai 10.59. Kemudian berikutnya kami persilakan Pak Fahri Harudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak Duta Besar RI, Bapak-bapak Konsul Jenderal, Bapak-bapak Konsul, Bapak-bapak Gubernur dan atau yang mewakili, Bapak Ibu hadirin, Bapak-bapak Eselon 1, Bernaker, para undangan yang saya hormati. Saya ingin memanfaatkan waktu ini sedikit aja. Yang pertama, dasar pijak kita tentu sama, sampai sekarang masih pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Orang tidak bekerja, tidak dapat dia mengusahakan hidup yang layak. Hidup yang tidak layak miskin. Saya berkesimpulan bahwa bekerja merupakan syarat untuk mengatasi kemiskinan. Itu tidak ada dalam tulisan itu. Kemudian yang ditugaskan kepada saya bagian perlindungan TKI pada waktu penempatan. Saya agak ragu-ragu untuk menyampaikan ini. Yang pertama, belum pernah menjadi majikan di luar negeri. Belum pernah. Mudah-mudahan ini kalau bisa, tapi mesti pensiun dulu baru jadi majikan. Yang telah disampaikan oleh Bapak Suram Sihono bahwa perlindungan itu sudah dimulai semenjak proses perekrutan di dalam negeri. Tetapi juga saya melihat bahwa perlindungan itu juga dimulai pada waktu mendapatkan lowongan di luar negeri. Pak Konjen di Jeddah menyampaikan pada saya, Pak Fahri hati-hati dapatkan lowongan itu. Katanya lowongan menjadi petugas di peternakan. Tetapi tidak tahu job description-nya apa. Ya, kenapa Pak Konjen? Katanya Pak Fahri tahu enggak kalau itu tugasnya membersihkan atau memandikan unta. Bagus juga. Itu pekerjaan baru. Sebab latihannya di dalam negeri belum ada itu. Dan untuk itu saya ada buat satu transparan. Itu pun tanpa transparan nyontek dari Ibu Apung. Karena dalam sarasehan minggu yang lampau beliau itu membuat suatu skema begitu. Tolong Dik, transparan satu itu sudah. Oh, sudah. Ada ini batas Indonesia dan negara di mana di penempatan TKI. Saya melihat calon TKI atau TKI di Indonesia, mereka akan mempunyai hubungan dengan majikan di luar negeri. Tetapi juga ada pihak lain, yaitu PJTKI atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja atau lembaga lain pun yang melakukan penempatan. Mungkin nanti koperasi, enggak pandai Pak pakai itu, ngomong aja lah, ini waktu juga 10 menit. Lembaga yang lain bisa juga koperasi dan lain-lain nanti yang akan ditetapkan. Dan majikan di luar negeri atau calon majikan di luar negeri. Proses mendapatkan lowongan itu, PJTKI mendapatkan order atau mendapatkan permintaan dari calon majikan di luar negeri. Apakah majikannya itu perorangan atau perusahaan? Selama ini yang kita kenal kalau perorangan cenderung menjadi tenaga kerja informal atau pembantu rumah tangga dan lain-lain. Kalau perusahaan kita sudah mengenal adanya beberapa jenis usaha atau klasifikasi industri. Dan jabatan-jabatan yang telah ada di dalam tiap-tiap industri itu sudah ada klasifikasinya secara internasional yang kita dapat jabarkan dalam uraian pekerjaan. Sehingga dengan demikian sebenarnya dapat dipersiapkan di dalam negeri. Kalau tukang las untuk pipa di Jubail, Saudi Arabia, sudah mempunyai grade tersendiri yang sama dengan yang digunakan di Cilacap atau di Bontang di Indonesia. Sehingga kita sudah mempunyai standarnya. Oleh karena itu, sebenarnya perlindungan itu telah dimulai pada waktu permintaan. Kita tahu jabatannya apa, kemudian persyaratan untuk jabatan itu apa. Dan barulah PJTKI atau lembaga penempatan, lembaga pengirim, menseleksi calon yang sesuai dengan jabatan itu. Survei menunjukkan, di kenyataan menunjukkan, saya dibawa Bapak atase tenaga kerja kita pada KBRI Riyad ke Jubail. Ada satu orang tidak bekerja pada jabatan yang diperjanjikan. Dia protes. Kenapa dia tidak dipekerjakan pada jabatan yang diperjanjikan di Indonesia sebagai tukang las? Menurut majikan, calon ini tidak layak untuk jabatan itu. Menurut yang bersangkutan, dia layak. Siapa yang menjadi perantaranya? Ya kebetulan Pak atase kita orang BLK. Latar belakangnya dia tahu uraian jabatan layak dengan tidak itu untuk sesuatu pekerjaan. Tapi kalau bukan bagaimana? Maka tentunya ada suatu lembaga yang menetapkan suatu sertifikat terhadap keterampilan. Dan setelah diuji di tempat kerja, memang dia tidak layak. Waktu mau dipulangkan ke Indonesia enggak terima. Mau dialihkan pada jabatan lain, bukan sebagai tukang las, enggak mau. Gengsi dong Pak, saya kan tukang las. Dia yang diperlukan 6G. Menurut perusahaan dia baru mencapai 4G. Sehingga keluarlah bakat aslinya, jadi provokator dia. Diajaknya teman-temannya mau mogok, hampir mogok. Karena kita kunjungi oleh Pak Anwari, Bapak Wakil dari Bapak Duta Besar, dan dia dipulangkan. Kalau sempat mogok 1000, lumayan itu pekerjaan KBRI. Pada waktu itu yang mulia Bapak Lopa belum kesana. Kalau beliau sudah kesana, tentu sudah dimarahin Pak Din. Karena tidak, ini contoh kecil saja dari segi perlindungan itu. Kemudian, Bapak-bapak, di sebelah sana, sebelah di negara penempatan, maka semua perjanjian kerja yang telah kita tanda tangani di Indonesia, kita mempertanyakan apakah dia berlaku. Baik dari segi keseluruhan atau dari segi poin-poin yang diperjanjikan. Barangkali ini kita peroleh nanti dari bapak-bapak kita yang telah jauh-jauh datang untuk menyampaikan atau dalam diskusi. Tapi saya ingin membangkitkan saja suatu perhatian kita bahwa hukum Indonesia akan berakhir pada waktu garis yang tegak lurus itu, batas negara. Lewat Batam itu sudah hukum Singapura. Lewat Pulau Bengkalis itu sudah masuk Malaysia. Lewat Tebedu, Entekong di Kalimantan Utara sana sudah hukumnya Malaysia di Sarawak. Sedangkan kita mengatakan kita sudah berjanji dan ada perjanjiannya tertulis. Barangkali nanti kita akan mendapatkan masukan yang sangat berharga pada pertemuan ini. Mungkin kita dapat nanti kembangkan bagaimana hubungan PJTKI dengan mitra kerjanya di luar negeri. Itu hubungan bisnis biasa. Tetapi bagaimana hubungan PJTKI dengan TKI yang telah ditempatkan di luar negeri? TKI sekarang telah dengan majikan yang ngirimnya perusahaan jasa. Terjadi apa-apa bagi TKI itu di tempat kerjanya? Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja yang berlaku sekarang, tetap masih menjadi tanggung jawab perusahaan yang mengirim tenaga kerja itu ke luar negeri. Ini tanda tanya lagi. Dan kalaupun menjadi tanggung jawab majikan di mana tempat dia bekerja, apakah kita di Indonesia atau Departemen Tenaga Kerja sudah mempunyai suatu keyakinan bahwa hukum yang dipergunakan, yang diberlakukan telah dapat melindungi orang Indonesia yang bekerja? Dan Kemudian bagaimana perlindungan itu dilakukan? Oleh siapa? Saya barangkali ada transparan yang nomor berapa itu, nomor 3. Nah, ini nyontek lagi nih Pak. Ini nyontek dari Pak Sufyan Hawadi yang anggota tim juga, sekarang ada di sini juga nih. Beliau ini perusahaan PGTKI. Footnote-nya nih, lupa di bawahnya. Karena belum nulis disertasi, enggak ada footnote nih. Nyontek aja, tapi kan jujur juga saya Pak, saya sebut sumbernya. Jadi saya enggak usah uraikan itu. Saya lebih tertarik kepada yang bentuknya perlindungan itu. Penyuluhan terang di dalam negeri, tetapi di luar negeri mungkin dapat juga dilakukan, tergantung kepada bidang konsuler atau bidang yang lain. Apakah ada kesempatan ngumpul 17 Agustusan dan lain-lain, atau pada waktu diundang oleh Pak Duta. Kemudian pelayanan, pada waktu ini pun juga ada perlindungannya. Saya tidak terlalu banyak ini, santunan, bantuan, dorongan, dan tanggung jawab. Ini ada barangkali di dalam tulisan. Tapi santunan ini saya ingin kembali kepada suatu sistem santunan yang dengan asuransi. Sekarang PKI yang dikirim ke luar negeri diasuransikan. Tapi apakah yang terjadi permasalahan setelah itu dia, si TKI-nya dapat klaim kepada perusahaan asuransi. Kemudian bantuan, kalau terjadi permasalahan, apakah kepada siapa TKI meminta bantuan? Kita di Depnaker sering mengatakan minta bantuan ke perwakilan RI. Mau nggak tahu dia di mana perwakilan RI? Kamu mesti tahu. Ya, bagaimana memastikannya? Kita tidak memberitahu dia. Dia mau berangkat, kita tidak beritahu alamatnya di mana gitu. Apakah di situ ada perwakilan RI? Misalnya di Korea, di mana perwakilan RI? Apakah di Busan ataukah hanya adanya di Seoul? Ini hal-hal yang barangkali beberapa hal yang dapat kita berikan dari segi perlindungan kepada TKI. Saya lebih ingin kepada yang terakhir, yang satu lagi, yang ada aspek perlindungan di luar negeri, pelaksana. Ya, di dalam negeri peraturan penyuluhan ini sudah, kemudian ada perlindungan di luar negeri. Saya mohon maaf kepada Bapak Kepala Perwakilan, baik Bapak Duta, Bapak Konjen, dan Bapak Konsul maupun Bapak-Bapak dari Departemen Luar Negeri. Kami mencantumkan di sini diplomasi ketenagakerjaan. Pak Mukhtar dulu mengatakan kita membina hubungan luar negeri dengan diplomasi kebudayaan. Jadi untuk itu Pak, mohon maaf aja ini kalau kita sebutkan diplomasi ketenagakerjaan. Yang kami maksud di sini termasuk masalah-masalah yang menyangkut dengan perjanjian. Tidak mungkin kita melakukan saja begitu penempatan TKI tanpa adanya suatu perjanjian tertulis atau lisan antara Bapak Kepala Perwakilan kita dengan negara setempat, ataupun hubungan baik. Dan ini diperoleh melalui kegiatan yang dilakukan oleh yang pertama tentu perwakilan kita di luar negeri. Dan perjanjian ini yang pertama tentu perjanjian penempatan, bahwa negara bersangkutan bersedia menerima tenaga kerja Indonesia. Tahun 1984 ada perjanjian antara RI dengan Malaysia. Yang pertama di situ disebutkan bahwa Malaysia bersedia menerima jumlah dan keterampilan tertentu tenaga kerja Indonesia. Bahwa nanti kapan dilakukan itu masalah lain, tapi ada kesediaan dari negara berkenaan. Yang kedua, perjanjian itu adalah perjanjian kerja. Perjanjian kerja pastinya tentu antara pemberi kerja dengan orang yang bekerja, dan baik di sektor formal maupun sektor informal. Dan inilah salah satu juga yang barangkali nanti mohon dibahas atau kami mohon mendapatkan koreksi, masukan, saran dari bapak-bapak, terutama Bapak Duta Besar dan Bapak Konsul Jenderal kita di Saudi Arabia tentang perjanjian kerja yang kita berlakukan untuk sektor informal. Mungkin isinya atau mungkin prosedurnya, sehingga ini betul-betul merupakan secara nyata dapat melindungi, bukan secara nyata hanya formalitas. Dan kemudian asuransi, ada kecenderungan TKI kita bekerja di luar negeri 2 tahun, setelah dia diasuransikan, setelah itu memperpanjang, tidak pulang dia Pak. Kerja di Malaysia 2 tahun, tahun yang ketiga tidak pulang, tambah lagi kerja di kebun atau di pabrik itu. Menurut catatan, dia diasuransikan di Indonesia pada perusahaan asuransi A pada waktu dikirim. Setelah tahun yang ketiga, bulan yang keberapa, terjadi sesuatu pada dia. Orang bersangkutan atau keluarganya menganggap TKI tersebut masih diasuransikan, padahal dia tidak menjadi anggota lagi karena sudah lewat waktu yang diperjanjikan. Kemudian perpanjangan dokumen. Tidak jarang TKI kita setelah jangka perjanjian kerjanya berakhir lupa memperpanjang ya dokumennya, paspornya. Padahal paspor merupakan bukti bahwa dia warga negara Indonesia. Bisa saja ada orang yang mengatakan berbahasa Indonesia. Ini suatu kenyataan bahwa ada teman kita dari Filipina, pandai berbahasa Indonesia, kawin sama orang Bugis, hampir jadi warga negara Indonesia. Mau dideportasi kalau saya tidak salah. Kemudian yang terakhir tentang pengiriman uang. Ini kecenderungan mengirim dengan teman lebih banyak daripada menggunakan lembaga keuangan. Ini kurang dapat menjamin sampainya uang yang telah diusahakan seperti yang disampaikan Bapak Suramciono tadi. Sudah bertahun-tahun dicari, hilang lenyap dalam waktu sekejap karena nitip sama teman. Pulang dari Sabah, nitip sama teman, mau pulang ke Enrekang, tahu dilepas menemukan kapalnya karam karena naiknya kapal kecil. Ini beberapa kali kasus yang demikian telah kita alami dengan para TKI kita yang kita tahu mencari uang dengan susah, tapi hilangnya karena tidak tahu prosedur untuk pengiriman TKI, pengiriman uang itu. Itulah bapak-bapak, sedangkan yang menyangkut dengan promosi dan pemasaran saya tidak kemukakan di dalam kesempatan ini. Kita akan lebih konsentrasi kepada diskusi-diskusi yang akan kita lakukan sebentar lagi. Itulah beberapa pokok pikiran yang ingin kami sampaikan. Atas semua perhatian dari Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Dan kepada moderator, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bidar yang saya hormati dan maaf sekalian, telah banyak kita dengar penyajian dari bapak-bapak dan saya dari Arab Saudi yang kebetulan juga baru menjalankan tugas beberapa hari. Walaupun saya hampir 2 bulan di lapangan di Arab Saudi, tapi baru 1 minggu di kantor. Jadi agak terbalik saya ini. Jadi saya di Jeddah, Madinah, Makkah, ke daerah lain 1 bulan setengah belum masuk kantor. Sesudah itu baru saya masuk kantor. Jadi saya agak banyak mengetahui fisik daripada surat-surat ya. Tapi itu juga menolong saya untuk mengetahui segala sesuatu di wilayah dulu pemberangkatan TKI atau TKW. Yang saya mau singgung ini sebelum pemberangkatan TKI atau TKW itu menurut pendapat saya mental harus kuat. Jadi yang mau bekerja di Saudi itu mentalnya harus kuat, karena saya sendiri kebetulan 3 hari lalu saya bersama-sama Pak Konjen Jeddah ini langsung berbicara sejumlah TKW, sebab kita tidak boleh hanya membaca dokumen, mesti dokumen itu harus dicocokkan ya, apakah pas dengan lapangan atau tidak ya, sebab di Indonesia ini ada kelemahan satu ya, biasa itu kalau di surat lebih indah daripada yang di apa di lapangan ya, jadi dan di surat itu terbatas yang kita ketahui, banyak sekali masalah yang tidak tertulis ya. Jadi sebelum kita membuat anu paper, kita ke lapangan, kemudian ke kantor, kemudian ke lapangan lagi. Oleh karena itu ya, dalam satu minggu saya di kantor itu sudah menyusun satu crash program. Crash program ini berisikan penanganan masalah perdagangan dan investasi, pendidikan dan kebudayaan, ketenagakerjaan, penyelenggaraan haji dan hal khusus lainnya. Ini yang kami kerjakan 2 bulan di lapangan, 1 minggu di kantor ya. Dan ini saya sudah serahkan kemarin ya. Saya tidak tahu apakah di depan sudah terima, tapi mengenai isinya ini, mengenai ketenagakerjaan ada 3, yaitu masalah yang ditemukan, kemudian pemecahan masalah, dan ketiga hasil yang akan dicapai dalam memecahkan masalah itu ya. Jadi nanti bapak-bapak di debangker bisa baca itu ya. Jadi tidak banyak, tapi ya kita langsung kepada yang hal-hal yang konkret. Nah, sebelum berangkat ini mental harus kuat, karena apa? Ada tanda-tanda tenaga-tenaga ini mentalnya lemah ya. Seperti 3 hari lalu di Riyadh kita bicara itu seorang ibu, terus terang dia mengaku ya, jadi mengaku, saya bilang kenapa kau di penampungan ini, kenapa ya, saya Pak dapat susah, kenapa ya, saya diperkosa berapa kali, 6 kali saya diperkosa ya, sudah loh ya, masa bisa sampai 6 kali ya. Pada waktu mau diperkosa sudah harus menghindar ya, itu sudahlah, karena tidak bisa menghindar karena dipegang tanganmu sekali itu, kenapa kita apa waktu kau di offer ke A ke B, jadi 2 hari di situ kembali lagi itu, jadi ya, jadi wanita panggilan lah ya, ini kita bicara keras saja, saya tidak perlu tutup-tutup, jadi tidak perlu bicara halus kalau memang perbuatan kasar ya, jadi kalau kita ya, jadi apa kau dapat, dia bilang tidak ada yang saya dapat, saya marah lagi, lah kau bohong lagi itu, masa kau di offer 2 hari di situ kembalikan kau tidak dapat apa-apa ya. Nah, jadi itu saya tadi bicara dengan dubes kita di Emirat Arab, begitu juga di Emirat ya, ya. Jadi ini Bapak sekalian ya, kita mesti jujur dalam hidup ini ya. Selalu kita mengatakan orang Arab itu paling susah ya, panas, makan kambing, kari kambing, apa semua ya. Mau setiap malam mau. Tapi ternyata dari sisi kita juga lemah. Jadi bukan, jadi berlebihan itu kalau kita, kalau terjadi pemerkosaan terus kita persalahkan satu pihak ya. Dari sisi kita. Oleh karena itu, saya jadikan number one ini mengenai mental. Ya.